بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعذني الله وإياكم من النار Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, hendaknya kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia yang telah Allah berikan kepada kita, atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua dengan nikmat-nikmat yang banyak. Dan nikmat yang paling besar yang telah Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman. Semoga Allah kekalkan nikmat iman yang telah Allah berikan kepada kita ini sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, kita berkumpul bersama untuk mengkaji ilmu agama, untuk menumbuhkan keimanan di dada-dada kita, untuk memberikan semangat agar kita bisa lebih bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pertama kali yang akan kita sampaikan, kita wasiatkan untuk diri Anda dan antum sekalian adalah hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa kepada Allah baik hati kita yang di dalam ataupun yang di luar kita, baik yang nampak ataupun yang tidak nampak, hendaknya kita bertakwa kepada Allah. Yang berikutnya, ikhwan fillah jazakumullah, hendaknya kita ketahui bahwa kita semua telah Allah ciptakan. Allah lah yang telah menciptakan kita. Ketika Allah menciptakan diri-diri kita, tidaklah Allah ciptakan untuk sesuatu yang sia-sia. Karena Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun, "Afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un?" Apa kalian mengira bahwa kalian telah aku ciptakan untuk suatu yang sia-sia? Apakah kalian mengira bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada aku, kata Allah? suatu kalimat dalam bentuk pertanyaan, akan sesungguhnya bukanlah pertanyaan yang butuh jawaban. Kalimat ini adalah sesungguhnya teguran, teguran bagi orang-orang yang telah Allah ciptakan, bahwa manusia Allah ciptakan tidaklah untuk sesuatu yang sia-sia. Allah ciptakan manusia untuk sesuatu yang penting, untuk sesuatu misi, agar manusia bisa hidup dengan benar. Di dalam ayat yang lainnya, Allah menerangkan bahwa diciptakan manusia setelah penciptaannya, Allah tidak meninggalkan begitu saja. Ayahsabul insanu ayutraka suda. Apakah kalian manusia mengira bahwa setelah diciptakan dibiarkan bebas terserah? Tidak. Tidak demikian. Wahai para manusia, Allah setelah menciptakan tidaklah untuk sesuatu yang sia-sia. Ketika Allah menciptakan, setelah penciptaannya tidak ditinggalkan begitu saja. Akan tetapi, ada larangan dan ada perintah. Ada anjuran, ada undang-undang, ada peraturan-peraturan yang harus dijalani oleh manusia. Dan setelah kehidupan kelak, ketika kehidupan akhirat, mereka pun akan menghadapi hisab atas amalannya di dunia. Sehingga manusia setelah diciptakan tidak dibiarkan begitu saja, tidak. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan aturan-aturan agar manusia menjalaninya. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dengan tujuan agar manusia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin-jin dan para manusia kecuali hanya untuk ibadah, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas sudah bahwa diciptakannya manusia tidak lain dan tidak bukan kecuali untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, agar manusia ini bisa beribadah dengan benar, Allah utuskan para rasulnya, Allah turunkan kitabnya. Liyubayyin lakum ma yahillu wa ma yahrum. Agar diterangkan kepada manusia mana-mana yang halal, mana pula yang haram. Wa ma yanfa'ukum wa ma yadhurrukum. Rasul dan kitabnya telah menerangkan kepada kita mana-mana yang bermanfaat untuk kita, mana pula yang mudarat untuk kita. Rasul dan kitab yang dibawanya juga menerangkan apa yang harus kita bawa ketika kelak kematian telah datang kepada kita. Apa yang harus kita persiapkan dari keadaan-keadaan yang bahaya di hari akan datang, agar kita bisa membawa bekal, bisa persiapan untuk hari yang akan datang. Maka fal amal fi hadhihi dunya wal jazaa' fil akhirah. Maka amal, kita beramal ketika kita di dunia. Dunia tempat kita menyemai. Wal jazaa' fil akhirah. Sementara balasan atas amalan kita ketika kita di dunia akan kita dapati kelak di akhirat. Akhirat tempat kita menuai dari amalan-amalan kita. Berkata Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, irtahalatid dunya mudbirah. Sesungguhnya jalannya dunia itu mundur ke belakang. Gerakan dunia tidaklah maju ke depan. Akan tetapi gerakan dunia adalah mundur ke belakang. Setiap saat dunia meninggalkan kita. Setiap hari dunia meninggalkan kita. Sedikit demi sedikit terus. Dengan pasti. Tidak akan pernah berhenti. Waktu berjalan. Dunia selalu meninggalkan kita. Wal akhirah muqbilah. Sementara akhirat kita di hadapan kita, mendekat dan mendekat dan mendekat. Setiap hari kita melangkah, kita maju mendekat kepada akhirat kita. Sementara dunia sedikit demi sedikit kita tinggalkannya. Walakin minhuma banun. Akan tetapi keduanya, baik dunia ataupun akhirat, punya anggota, punya kelompok. Fakunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya. Maka nasihat Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, jadikanlah dirimu anak-anak akhirat, jadikanlah dirimu anggota pengikut akhirat, janganlah dirimu jadi pengikut dunia, janganlah jadikan dirimu anak-anak dunia. Fa innal yawma amal wala hisab. Ketahuilah sekarang ini tempat saatnya kita beramal. Tidak ada hisab sekarang ini, tidak ada hisab. Wa ghadan hisabun wala amal. Sementara kelak di hari yang akan datang, di hari akhirat, tidak ada amal yang ada dari hisab. Wa ghadan hisabun wala amal. Di hari yang akan datang, yang ada adalah hisab, tidak ada amal. Jamaah yang dimuliakan Allah, nasihat yang agung mengingatkan kita agar jangan kita terlena oleh keadaan dunia. sebagus apapun, seindah apapun dunia, tetap pasti akan meninggalkan kita. Secinta apapun kita kepada dunia, semampu apapun kita menjaga dunia itu, karena memang gerakannya adalah gerakan menjauh dari kita, maka kita tidak akan berkuasa untuk memegangnya. Maka rugilah rugi orang-orang yang menjadi anak-anak dunia, meninggalkan akhiratnya. Janganlah sampai kita menyesal, seperti apa yang Allah terangkan dalam ayatnya, ketika manusia yang bermaksiat kepada Allah tidak mau beramal ketika di dunia, maka mereka akan mengatakan, Rabbi, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Rabb, ketika kematian telah menjemputnya, ketika kesempatan beramal sudah tidak ada lagi, barulah penyesalan yang ada. Lalu dia mengatakan, Duhai sekiranya ya Allah, Engkau tunda, Engkau berikan kesempatan padaku, barang sejenak, fa'asaddaqa wa akun minas salihin. Berikanlah kesempatan, aku ingin bersedekah, aku ingin menjadi orang saleh. Penyesalan setelah kematian, penyesalan setelah kesempatan tiada, tidaklah ada artinya. Maka jawaban Allah atas mereka adalah, walan yuakhirallah nafsan idza jaa ajaluha, tidak akan ditunda oleh Allah jiwa seseorang ketika telah datang waktunya. Sehingga yang ada adalah penyesalan. Penyesalan kesempatan beramal di dunia dia lalaikan. Ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Ada suatu seruan dari Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Fatir ayat ke-5 sampai ke-6. Allah azza wa jal menyeru semua manusia, ya ayyuhan nas, wahai para manusia sekalian, inna wa'dallah haq, sesungguhnya janji Allah adalah hak, benar adanya. Janji Allah pasti akan datang. Janji Allah yang dimaksud adalah kematian. Pasti akan datang. Hari akhirat, hari kebangkitan, hari hisab, masing-masing kita pasti akan menjumpainya. Allah ingatkan kepada semua manusia, ya ayyuhan nas, inna wa'dallah haq, bahwa janji Allah benar adanya, pasti akan datang. Fala taghurrannakum al hayatud dunya. Oleh karena itu, karena kepastian datangnya janji Allah itu, janganlah kalian tergoda oleh kehidupan dunia. wala yaghurrannakum billahi al-ghurur. Jangan pula kalian tertipu oleh syaitan atas dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna syaitana lakum adu. Sesungguhnya syaitan itu untuk kalian adalah musuh. Fattakhiduhu aduwan. Maka jadikanlah dia sebagai musuhmu. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Tidaklah bukan syaitan itu mengajak kalian kecuali untuk menjadi penghuni neraka. Ikhwani fillah, ayat ini Allah menyeru kita semua, meyakinkan kepada kita bahwa siapapun di antara kita, apapun jabatannya, apapun status sosialnya, pasti akan menghadapi apa yang Allah janjikan kepada kita semua. Pasti mereka akan menghadapi kematian. Pasti mereka akan menghadapi hari kebangkitan. Pasti mereka, para manusia itu, akan menghadapi hari hisab. Maka ketika itu akan dihitunglah amalan-amalan kita, akan dibalasinya amalan-amalan kita. Kalaulah amalan kita baik, maka Allah akan memberikan kepada kita pahala-pahala yang banyak. Kalaulah waliyadu billah ternyata amalan manusia itu adalah jelek, maka yang ia dapati adalah iqab, siksaan demi siksaan, waliyadu billah. Dalam ayat yang kita baca tadi, Allah pun memperingatkan kepada kita bahwa kita manusia ketika mempersiapkan diri untuk kepentingan akhirat kita, ternyata tidak serta-merta mudah. Ternyata akan ada penghalang di hadapan kita. Yang Allah ingatkan dalam ayat ini, ada dua penghalang. Apa itu? Fitnatud dunia dan fitnatus syaitan. Fitnatud dunia, seperti yang Allah katakan, fala taghurannakum alhayatud dunia. Jangan kalian tergoda oleh kehidupan dunia. Dunia sebagai penghalang. Kalaulah dunia itu sambil melalaikan kita dari persiapan kita untuk akhirat kita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini memperingatkan kita, fala taghurrannakum alhayatud dunia. Wahai manusia, janganlah kalian tergoda oleh kehidupan dunia. Peringatan kedua adalah fitnatus syaitan. Karena Allah mengatakan, wala yaghurrannakum billahil ghurur. Janganlah kalian tertipu atas Allah oleh sang penipu, yaitu syaitan. Peringatan agar kita berhati-hati dalam kehidupan dunia ini. Agar kita tidak lalai menghadapi kehidupan dunia ini. Sesungguhnya telah banyak ayat-ayat yang memperingatkan kepada kita agar kita jangan sampai tertipu oleh kehidupan dunia. Agar kita hati-hati terhadap pengaruh-pengaruh dunia yang jelek. Peringatan bahwa sesungguhnya dunia sangat cepat hilangnya, sangat cepat lapuknya, sangat cepat usangnya. Barangkali kalau bapak-bapak yang di sini yang sudah usia di atas 50 tahun bisa membayangkan sungguh betapa cepatnya dunia ini lewat. Sungguh betapa cepatnya dunia hilang. Betapa cepatnya dunia ini lapuk. Katakanlah pakaian kita yang tahun kemarin atau tahun kemarinnya sedang kita bangga-banggakan bagusnya, kita beli dengan senang hati, kita banggakan, ternyata hari ini mungkin saja sudah jadi lap buat ngelap lemari ataupun yang lainnya. Kemarin kita agung-agungkan, hari ini kita sudah tidak mau lagi memakainya. Kegagahan, kekuatan yang kemarin kita bangga-banggakan ketika kita masih usia 20-30, sekarang kaki yang kemarin kita pakai buat gagah jalannya sekarang sudah mulai bermasalah untuk berjalan. Tidak ada lagi gagah kayak kemarin. Rasanya baru kemarin. Teman kita yang selalu bareng, kita masih ingat bagaimana kita main di sungai, bagaimana kita main sepeda-sepedaan, pernah terjatuh bersama dan sebagainya. Sekarang kemana? Sudah di alam kubur. Itulah dunia. Rasanya baru kemarin. Sungguh cepat dunia ini berlalu. Kendaraan, ketika kita muda, kita senangnya luar biasa lihat kendaraan itu. Pertama kali kita bisa beli mobil, bisa beli kendaraan, senangnya luar biasa. Ternyata setelah kita punya lebih dari itu, ini dianggap usang, sudah dibuang, ganti yang baru, ini dijual, tidak ada nilainya. Anak kita suruh pakai sudah enggak mau lagi. Padahal ketika itu kita bangga-banggakan yang luar biasa, senangnya luar biasa. Pagi sore kita bersihkan. Itulah dunia. Lidah kita yang di hari kemarin bisa merasakan nikmatnya gula, nikmatnya coklat, nikmatnya ini dan itu. Di hari ini, bagi mereka yang Allah kasih ujian dengan penyakit gula, subhanallah tidak bisa merasakan nikmatnya itu. Itulah dunia, saudara-saudara. Demikianlah dunia. Sangat cepat berlalu, sangat cepat hilang. إخواني في الله أعزني الله وإياكم. Akan tetapi ikhwan fillah, walaupun demikian, pada hakikatnya dunia itu, kalau dunia itunya sendiri, pada hakikatnya zatnya tidaklah selalu tercela. Bahkan dunia ini bisa kita jadikan jembatan penyambung antara kita dengan al-jannah, atau sebaliknya, dunia ini juga bisa mengantarkan kita waliyatubillah ke neraka. Sehingga dunia tidak selalu tercela. Yang tercela adalah ketika dunia ini menyibukkan kita dari syahwat-syahwat kita, sehingga kita lalai, sehingga kita menjauh dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita lupa terhadap akhirat kita. Kalau tidak demikian, kalau dunia itu tidak sampai melalaikan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, kalaulah dunia itu tidak melalaikan kita dari akhirat, maka dunia itu adalah bisa kita jadikan bangunan untuk kepentingan kita di akhirat kelak. Atau bisa kita jadikan dunia itu adalah kebun ataupun ladang tempat kita menyemai yang akan kita menuainya kelak di yaumul kiamah. Karena dunia, di dalam dunia kita bisa mengambil bekal untuk akhirat kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal kalian adalah ketakwaan, agar kita bisa bahagia dan senang untuk akhirat kita. Kita perlu bekal. Bekal itu kita ambil di dunia dengan beramal, dengan amal-amal soleh. Kita gunakan dunia ini untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang menggunakan dunianya untuk kepentingan akhiratnya, maka dialah yang telah berbekal untuk akhiratnya. Ketahuilah ikhwan fillah jazakumullah, bahwa amalan kita di dunia ini merupakan hasil yang akan kita bawa ke akhirat kelak. Apapun amalan kita yang kita lakukan di dunia, itulah yang akan kita bawa kelak. Ketika kita keluar dari kehidupan dunia ini, dan amalan-amalan itu akan punya pengaruh, pengaruh yang besar atas perjalanan kita setelah kehidupan-kehidupan dunia kita ini, atas perjalanan kita, perjalanan akhirat kita. Rasul alaihi salatu wassalam telah bersabda, يتبع الميت ثلاثة. Ketika seseorang mati, mayit, maka mayit itu ketika dikubur diikuti oleh tiga: ahluhu wa maluhu wa amaluh. Diikuti oleh ahlinya, keluarganya, kawan-kawannya, hartanya, dan amalan-amalannya. Fayarji'u itsnani wa yabqa wahidah. Ketika sampai di kuburan, mayat kita sudah diletakkan di dalam liang, lalu ditanam yang dua pulang, yang satu tinggal. Yarji'u ahlahu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Saudaramu, anakmu yang kamu cintai, yang kamu besarkan, yang kamu biayai, tidak mau tinggal, balik ke rumahnya. Hartamu yang kamu bangga-banggakan, mobilnya dan sebagainya, dibawa pulang pula oleh keluarganya. Tidak ada yang menempani kita di alam kubur kecuali hanya satu. Siapa? Amalan. Amal kitalah teman sejati kita yang mengiringi kita di dunia sampai ke alam akhirat kita. Amal itulah sebagai teman seiring kita. Rafiq insan fi qabrihi, di dalam kuburnya. Perkaranya, amal yang menjadi teman kita ini, amal yang seperti apakah yang kita miliki? Ikhwan fillah jazakumullah. Tanaman yang telah kita tanam dulu di dunia, bentuk amalan-amalan kita yang kita bawa sebagai hasil, seperti apakah yang kita bawa itu? Yan'amu bihi in kana salihan wa yu'adzib bihi in kana sayyi'an. Kita akan memperoleh kenikmatan demi kenikmatan di alam kubur kita ketika amalan yang kita bawa, yang menemani kita di alam kubur kita, adalah amalan kebajikan. Wal'iyadu billah, kalau yang menemani kita adalah amal jelek kita, amal sayyiat kita, amalan-amalan dosa yang kita perbuat di dunia sebagai teman kita di alam kubur kita, maka azab demi azab akan selalu kita dapati. Wal'iyadu billah. Ada suatu kisah, ikhwan fillah jazakumullah. Suatu hari, Amir Mukminin Utsman bin Affan berdiri di atas kubur, menangis sampai jenggotnya itu basah. Ditanya oleh muridnya, kenapa engkau menangis, ya Amirul Mukminin? Maka beliau teringat oleh beliau, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innal qabr awal manazil al akhirah. Sesungguhnya kuburan ini awal pertama kali yang akan kita lewati dari alam-alam akhirat. Kuburan ini awal pertama kali alam akhirat yang akan kita lewati. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisar. Barang siapa yang selamat di alam kuburnya, barang siapa yang berbahagia di alam kuburnya, fama ba'dahu aisar, maka yang setelahnya akan mudah dia hadapi. Alam kubur sebagai barometer apa yang akan terjadi di hari berikutnya. Kalau seorang manusia di alam kuburnya sampai berhasil selamat dari azab Allah, maka yang berikutnya akan mudah dia dapati. Fa'in lam yanju minhu fama ba'dahu asad. Akan tetapi kalaulah dia tidak selamat di alam kuburnya itu, maka yang berikutnya dia akan dapati keadaan yang lebih berat dari apa yang dia dapat di alam kubur. Maka Rasul pun bersabda, "Ma ra'aitu mandaran qat illa wal qabr afdha minhu." Aku tidak pernah melihat suatu pemandangan yang lebih mengerikan dibanding pemandangan kuburan. Nikmat atau sengsara keadaan kita di alam kubur tergantung teman kita yang menemani kita, yang setia menemani kita sampai alam kubur kita. Kalaulah ia adalah amal saleh, maka berbahagialah kita. Kalaulah yang menemani kita di alam kubur kita amalan sayyiat wal iyadzu billah, semoga Allah ampuni atas kesalahan-kesalahan kita, atas dosa-dosa kita, maka kalau yang menemani kita adalah sayyiat, maka sengsaralah kita wal iyadzu billah. Ikhwan fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Al-Qur'an Al-Karim telah menerangkan kepada kita macam-macamnya manusia dan orientasi hidup manusia di dunia ini. Ada tipe manusia yang hidupnya orientasinya hanya dunia saja. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan kepada kita jenis manusia yang seperti ini, yaitu manusia yang tidaklah hidup di dunia kecuali memburu kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia. Yang terpikir adalah keindahan dan kenikmatan di dunia. Itulah yang diburu di kehidupan dunia. Selainnya tidak peduli. Yang penting bagaimana caranya agar saya bisa menikmati dunia. Hari ini mungkin saya harus kerja keras. Tidak mengapa, saya kerja keras habis. Nanti hasilnya untuk menikmati kehidupan dunia. Habis kerja keras lagi. Terus demikian. Yang diburu oleh dia adalah targetnya adalah bagaimana bisa menikmati kehidupan dunia sebanyak-banyaknya. Allah mengingatkan, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatir al muqantarah min adh-dhahab wal fiddah wal khayl musawwamah wal an'am wal harth dhalika mata'ul hayati dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Zuyyina lin-nas hubbus syahawat. Allah terangkan ada tipe manusia yang dijadikan indah baginya ketika dia cinta kepada kenikmatan-kenikmatan dunia. Dijadikan indah untuk memenuhi syahwat dia, baik keinginan kepada nisa ataupun kepada banin anak-anak, ataupun qanatir al-muqantarah harta benda yang banyak bertumpuk-tumpuk dari jenis zahab, emas ataupun perak ataupun kuda kendaraan ataupun an'am hewan-hewan ataupun harts kebun-kebun. Dzalika mata'ul hayatid dunya, itulah kenikmatan kehidupan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, sementara di sisi Allah ada tempat kembali yang lebih baik. Allah terangkan ada tipe manusia yang hidupnya ya begitu itu, tidak lain dan tidak bukan urusannya adalah hanya memenuhi kehidupan, kenikmatan. Tidak terpikir olehnya kehidupan akhirat. Bahkan heran kalau ada orang mempersiapkan diri untuk menikmati akhiratnya. Bahkan heran kalau ada orang menghindari dunia karena ini hal haram, takut di akhirat kelak. Ini tipe yang pertama. Sangat berbeda dengan apa yang telah dicontohkan dari tipe yang kedua, yaitu contoh yang dicontohkan oleh Rasul alaihissalatu wassalam. Karena contoh yang telah dicontohkan oleh Rasul alaihissalatu wassalam perhatian beliau bukanlah untuk kepentingan dunia. Orientasi yang diajarkan oleh Rasul alaihissalatu wassalam adalah keselamatan kita di akhirat. Yang terutama adalah akhirat kita. Bagaimana kita bisa memperoleh akhirat kita dalam keadaan selamat. Dijadikanlah dunia ini sebagai tunggangan untuk mengantarkan dia ke akhiratnya. Dijadikanlah dunia ini sebagai alat untuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dicontoh keadaan demikian ini oleh para sahabatnya. Sampai-sampai di antara mereka takut terlalaikan oleh kenikmatan-kenikmatan dunia. Mereka lah yang dikatakan oleh Allah, man kana yuridul akhirah nazid lahu fi harthi. Barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, maka Allah akan tambahkan kehidupan dunianya. Orientasi dunia, Allah akan bukakan. Orientasi akhirat, Allah akan bukakan pula dunianya. Dikisahkan bagaimana para sahabat Rasul alaihi salatu wasalam kehidupan mereka. Bahkan kehidupan Rasul sendiri. Pada Rasul, kalaulah dia mau, maka Rasul bisa kaya raya. Karena bagian Rasul dari ghanimah itu sangat besar. Tapi bagaimana keadaan Rasul? Suatu hari Rasul alaihi salatu wassalam keluar dari rumahnya. Suatu hari Umar ibn Khattab keluar dari rumahnya karena lapar. Datang ke Abu Bakar. Ternyata bertemu Abu Bakar di jalan. Ditanya mau kemana? Apa yang menyebabkan kamu keluar? Maka dikatakan yang tidak lain dan tidak bukan yang menyebabkan keluar adalah lapar. Di rumah enggak ada makanan. Maka keduanya datang kepada Rasul. Ternyata Rasul pun dalam keadaan yang serupa. Maka ketiga-tiganya datang ke seorang sahabat. Barulah mereka mendapatkan jamuan. Keadaan Rasul alaihissalatu wassalam kadang tidak didapatinya makanan di rumahnya. Bukankah kita sering mendengar hadis yang Rasul bertanya kepada keluarganya, hal indakum tu'am fa'ila sa'asum, apakah di rumah ada makanan yang bisa aku makan? Kalau tidak, aku mau puasa. Menunjukkan terkadang di rumah Rasul tidak ada makanan yang bisa dimakan. Itulah keadaan mereka. Dikisahkan seorang sahabat jalil, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Suatu hari beliau diantari makanan dalam keadaan dia berpuasa. Datang makanan dari temannya untuk dirinya. Maka ketika melihat makanan itu datang dengan mudahnya, dia berkata, "Qutila Mus'ab bin Umar wa huwa khairun minni." Telah terbunuh sahabat Mus'ab bin Umar bin Umair. Padahal Mus'ab jauh lebih baik dari aku, kata Abdurrahman bin Auf. Falam yajidlahu kafan illa burdahu. Bagaimana keadaan Mus'ab bin Umair ketika dia terbunuh dalam perang Uhud? Tidak ada harta yang dia miliki kecuali cuma sekedar burdah. Tidak ada yang dia miliki kecuali burdah. Sementara kata Abdurrahman bin Auf, Mus'ab bin Umair dia lebih baik dariku keimanannya, keagamaannya. Akan tetapi dunianya begitu fakir, miskin dia. Tidak yang dimiliki kecuali cuma sekedar burdah, kain. ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط. Sementara aku, Allah mudahkan demikian mudahnya dunia itu datang padaku. Ataina dunia ma'ataina, diberikan dunia kepadaku dengan pemberian yang sangat mudah. Datang sendiri makanan yang lezat. Waqad khasyaitu an takuna ujilat lana tayyibatina fi hayati dunia. Aku takut, kata Abdurrahman bin Auf, aku takut kalau ini semua adalah kebaikan yang Allah segerakan di dunia. Aku khawatirkan semua kebaikan itu diberikan kepada aku di dunia saja, tidak akan tersisa untuk akhiratku. Summa ja'ala yabki hatta tarakat ta'am. Kemudian beliau pun menangis sampai tidak sempat, tidak bisa untuk makan. Ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum, merekalah contoh kita yang telah Allah contohkan kepada kita dari generasi pertama yang menganggap dunia adalah sekedar alat untuk kepentingan akhirat. Dijadikan dunia sebagai jembatan ke akhirat. Oleh karena itu, ikhwan fillah jazakumullah, harus kita sadari bahwa dunia adalah ujian. Dunia adalah betul-betul ujian untuk kita. Maka hendaknya kita sadar dan berhati-hati dalam menghadapi kehidupan dunia ini. Oleh karena itu, ketika kita dikasih umur oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hendaknya kita pergunakan sisa umur yang Allah berikan kepada kita ini untuk kehidupan yang bermanfaat. Manfaat untuk akhirat kita. Manfaat untuk kepentingan di hari setelah hari ini, yaitu hari yang dikatakan Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, yaitu hari, suatu hari yang tidak ada bermanfaat harta ataupun anak-anak kecuali siapa-siapa yang datang dengan qalbu yang salim. Allah menerangkan hari akhirat kelak. Di hari itu tidak ada manfaatnya harta ataupun anak-anak. Harta yang Anda bangga-banggakan hari ini, yang Anda kumpul-kumpulkan tiap harinya, ternyata ketika kematian datang tidak bermanfaat. Tidak bisa membayar seberapapun besarnya harta yang Anda miliki, cuma untuk menunda 1 menit, 5 menit, tidak mampu. Seberapa besarnya pun harta yang Anda miliki, kalau Allah sudah takdirkan mati, maka tidak akan terundurkan. Sehebat apapun anak Anda, dokterkah yang sudah sekian banyak menyelamatkan orang, katanya. ketika orang tuanya datang waktu ajalnya, walaupun anak Anda dokter yang sudah kondang, yang terkenal kehebatannya, ternyata anak Anda yang Anda banggakan tidak bisa menolong Anda. Walaupun anak Anda jenderal, berkuasa sekuasa-kuasanya, ternyata ketika malaikat maut datang tidak bisa berbuat apa-apa. Jangankan kamu, dirinya sendiri saja dia tidak bisa menyelamatkannya. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Di hari itu tidak ada manfaat harta ataupun anak-anak Anda. Illa man atallaha biqalbin salim. Yang bermanfaat adalah yang ketika itu datang di hadapan Allah dalam keadaan kalbunya salim, kalbunya sehat, beriman kepada Allah, tidak banyak berbuat dosa, orang-orang yang selalu berusaha beribadah kepada Allah, selalu beristighfar memohon ampunan kepada Allah. Oleh karena itu, sebelum segala sesuatunya berakhir, sebelum segala sesuatunya kita lewati, sebelum adanya penyesalan kita, seperti ayat yang telah kita baca tadi, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Sebelum adanya penyesalan, ya Rabb, tundalah aku barang waktu yang sejenak. Aku ingin beramal saleh, ya Rabb. Aku ingin beribadah, ya Rabb. Sebelum penyesalan itu datang, ikhwan fillah azakumullah, yang bisa kita perbuat sekarang adalah kita introspeksi diri kita masing-masing. Hendaknya kita melihat bagaimanakah kondisi kita sekarang ini. Ada suatu nasihat dari Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah diri-diri kalian sekarang sebelum datangnya hari perhitungan. Apa yang telah kita perbuat sekarang? Berapa banyakkah dosa yang telah kita perbuat? Kalau dibandingkan amalan kita, bagaimana keadaan kita? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah. Sekarang ini kita kamu hitung. Kira-kira kalau hari ini kematian datang pada kita, kita ini termasuk seperti apa? Kalau ahli dunia juga melakukan perhitungan-perhitungan seperti itu, kenapa kita untuk akhirat kita tidak berhitung seperti itu? Wazinu anfusakum qabla an tuzinu. Timbanglah, timbanglah, timbanglah amalan kalian, kalian timbang sebelum ditimbang amalan kalian kelak di yaumil qiyamah. Fa innahu ahwan alaikum fil hisabi ghadan an tuhasabu anfusakum al-yawm. Sesungguhnya akan menjadi ringan atas kalian hisabnya kelak kalau kalian di hari ini kalian sudah berhitung-hitung. Karena kalau kita hitung sekarang, ternyata kita dapati dosa kita terlalu banyak, kesempatan sekarang kita untuk bertaubat kepada Allah dan beristighfar kepadanya. Memohon kepada Allah untuk diampuni dosa-dosanya. Sehingga ketika kematian datang, Allah telah mengampuni kita. Nikmatnya, sungguh nikmatnya seseorang yang ketika datang kematiannya dalam keadaan telah diampuni dosa-dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Atas mereka yang rajin menimbang dan menghitung, maka akan lebih ringan kelak di yaumul qiyamah. Wa tazinu lil ardi akbar, hendaknya kalian timbang untuk kepentingan hari akhirat kalian. Kemudian beliau membaca ayat yauma idin tu'raduna la tahfa minkum khafiyah. Di hari itu, di hari amalan kita ditimbang, di hari amalan kita dihitung, tu'raduna la tahfa minkum khafiyah, semuanya akan nampak. Apapun amalan kita yang telah kita perbuat, yang besar ataupun yang kecil dari amalan kita, yang kita sembunyikan ataupun yang nampak, semuanya akan dinampakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada pun sedikit yang tertutupi di hadapan Allah. Ketika itu semuanya dinampakkan. Ketika ayat ini turun, para sahabat bertanya-tanya, ya Rasulullah, semuanya dinampakkan. Ketakutan mereka pada sahabat, ada jaminan diampuni dosa-dosanya. Sementara kita tidak ada jaminan untuk diampuni dosa-dosa kita. Tapi sahabat ketakutan mendengar ayat ini. Sementara kita terus-menerus terjatuh dalam perbuatan dosa. Tidak merasa takut, tidak merasa gentar atas dosa yang tiap hari kita lakukan. Perbedaan keimanan antara iman kita dengan iman sahabat. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Nasihat dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab agar kita rajin-rajin menimbang-nimbang amalan kita dan menghitung-hitung amalan kita. Agar semua itu menjadi persiapan kita untuk akhirat kita. Yang jelas sekarang ini masih ada tersisa waktu bagi kita. Maka sisa waktu yang ada pada diri kita ini, kalaulah tidak kita gunakan untuk akhirat kita, kalaulah sisa waktu yang kita miliki tidak kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah, pasti dan pasti kita akan menyesal. Karena kita menjadi orang yang rugi. Rugi. Karena waktu yang ada kita tidak manfaatkan untuk ibadah kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Asr mengatakan, wal asr, demi masa, innal insana lafi husr. Semua manusia, semua insan pasti ada dalam keadaan kerugian. Mereka semuanya ada dalam keadaan kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus shalihat, dan orang-orang yang beramal saleh. Wa tawasaw bil haq, dan orang-orang yang menyampaikan, memberikan nasihat dalam kebenaran. Wa tawasaw bis sabr, dan yang menasihat, saling menasihati dengan kesabaran. Maka saatnya sekarang kita untuk merenungi ayat ini. Ada dua kelompok. Kelompok yang Allah katakan khasirin, karena Allah mengatakan innal insana lafi khusr, bahwa semua manusia dalam keadaan rugi. Yang tidak termasuk kelompok ini adalah kelompok-kelompok yang berikutnya yang disebutkan oleh Allah, illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Maka saya tutup acara ini dengan satu pertanyaan. Kita sekarang ini memilih, akan kita jadikan diri kita ini golongan yang manakah? Golongan yang khasirin atau golongan yang rajihin? Kita akan jadikan diri kita menjadi orang-orang yang rugi wal iyadzu billah, atau orang-orang yang mendapatkan kemenangan, kebahagiaan yang Allah berikan kepada kita. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin itu ikhwan fillah jazakumullah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.